Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kami yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah, fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشار الأمور من دفاتها وكل مدفة بدا وكل بدا ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين فرائد فرابا فرق من تدينه ينبرهنك الله سبحانه وتعالى فقام مريلاً كتبر شكور فقال الله سبحانه وتعالى yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis di tempat yang mulia ini. Dan yang kedua, bersyukur kesempatan kepada kuah lebih khusus yayasan dan ma'had Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang telah menjadi wasilah untuk adanya kajian di pagi yang berbahagia ini. Dan demikian juga kepada para santri, para ibu, para bapak yang telah hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, itu majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat agung, itu majelis yang dihadiri oleh para malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hud wa namlatu hujriha la yusalluna alam alimin nasi al khayra wa innal malaikata la tadau ajnihatahu ribuan lima yaman. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan di lautan, dan semut-semut di sarangnya, mereka bersolawat kepada orang yang mengajari manusia kebaikan. Sesungguhnya para malaikat, mereka melepaskan sayap-sayapnya turun ke bumi. Mereka turun di majelis-majelis taklim. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan majelis ilmu, majelis zikir. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mungkin di depan saya ini hadir dua sisi ya generasi manusia. Yang pertama para orang tua, yang kedua adalah para santri. Maka materi yang kita sampaikan harus mencakup dua poin ini. Poin yang pertama, mungkin 10 menit, saya ingin menyampaikan sebuah nasihat yang ini juga secara otomatis nasihat untuk orang tua, nasihat untuk para santri. Jadi nasihat untuk para santri, tetapi ini juga tidak menafikan nasihat untuk para orang tua. I'lamu anna a'zama nikmatin hiya nikmatul ilmi wal fahmi man razaqahullahu ilma wa waqafahu 'alal 'amali shalih. Ketahuilah bahwa nikmat yang paling agung adalah nikmat ilmu dan nikmat pemahaman. Yani al-fahmu fid-din, pemahaman kepada agama. Dan nikmat yang sangat agung adalah siapa saja yang diberi rizki oleh Allah Ta'ala berupa ilmu dan diberi taufik untuk beramal. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia. Oleh sebab itu, para ulama terdahulu mengungkapkan tentang nikmat ini. Dan mereka mengungkapkan nikmat-nikmat ini. Jadi siapa di antara kita yang diberikan taufik berada di atas Islam, di atas sunnah, di atas hidayah, di atas ilmu, maka ia berada di atas nikmat yang sangat agung. Oleh dari kapola Imam Al-Fudayl bin Iyad wa kadzalika Imam Ibn Aun rahimahumullah ta'ala qala man mata 'ala al-islam wa sunnah fa bashirhu bi kulli khairin. Barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka berilah ia kabar gembira dengan seluruh kebaikan. Dan mereka mengatakan seperti Al-Imam Abdullah bin Umar qala ma farihtu fil Islam asyadu farhan min anna qalbi lam yadkhulhu hawa. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada sesuatu yang membuat aku gembira di dalam Islam atau setelah aku masuk Islam selain hatiku tidak singgah hawa nafsu atau tidak terjerumus kepada dunia. Maka para santri yang dirahmati Allah Ta'ala, para ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang diberikan taufik di atas sunnah dan duduk bersama ahli sunnah, maka itu adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Al-Imam Ibn Mubarak Yusuf bin Al-Asbad berkata, jadi di sini adalah Yusuf bin Al-Asbad, beliau berkata dengan mengungkapkan kalimat yang sangat indah, qalatana abi qadariyan wa akhwali rawafidho wa antabiyanallahu bisisiyan fahamalani ala sunnah. Belum mengatakan bapakku seorang qadariyah. Jadi bapaknya seorang qadariyah yang menyimpang akidahnya. Dan paman-pamanku adalah orang-orang rafidhah. Jadi paman-pamannya termasuk orang Syiah yang menyimpang. Lalu Allah menyelamatkan aku karena aku bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, seorang ulama di kalangan ahli sunnah. Fahamalani ala sunnah, maka beliau mengajari dan membawaku kepada sunnah. Man syaba ala syai'in mata alaih. Jadi di sini menunjukkan barang siapa yang masa mudanya di atas sunnah, maka ia akan meninggal di atas sunnah. Barang siapa ya masa mudanya berada bersama ahli sunnah, dan duduk dengan ahli sunnah, maka ini adalah taufik dari Allah. Di mana orang itu ditunjukkan kepada kebaikan. Maka saya menyampaikan itu nasihat buat ikhwan dan demikian juga para santri. Alangkah nikmatnya ketika orang itu kumpul dan duduk dengan ahli sunnah. Sekolah, belajar bersama ahli sunnah. Karena orang yang celaka dan orang yang akan celaka adalah orang yang tidak mendapatkan itu. Dan tidak mendapatkan wasilah tersebut. Maka dengan itu para ulama rahimahullahu ta'ala mereka mengungkapkan kenikmatan itu. Karena nikmat yang sangat agung, nikmat ketika seseorang itu bertemu dengan seorang guru yang lurus akidahnya, seorang guru yang lurus manhajnya, seorang guru yang baik akhlaknya. Itu adalah nikmat. Maka siapa saja yang mendapatkan nikmat ini tidak boleh menyia-nyiakan. Karena ini adalah nikmat yang hakiki. Nikmat yang akan abadi. Nikmat yang akan kekal. Para jemaah, kaum muslimin, para ibu perguruan yang saya hormati, judul yang kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini, dan waktunya adalah 1 jam, pendidikan tanggung jawab siapa? Jadi pendidikan tanggung jawab siapa? Kalau materi ini kita bahas dan jawab dengan ringkas, maka juga cukup dengan kalimat yang singkat dan selesai kajiannya. Dan apabila kita ingin untuk membahasnya secara terperinci, juga memerlukan waktu yang banyak. Kalau kita jawab, tanggung jawab siapa? Pendidikan. Maka Allah menetapkan bahwa tanggung jawab pendidikan dengan singkat adalah kewajiban kedua orang tua. Bukan lembaga pendidikan, bukan ustaz. Tetapi jawaban yang singkat, tanggung jawab pendidikan adalah kewajiban orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua yang dihitab Allah, yang secara langsung diperintah Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang sangat populer, tetapi ayat ini tidak pernah kita renungi, dengan secara seksama oleh kita sebagai orang tua, baik para ibu ataupun para bapak. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ijma para ulama, ayat ini menjadi sebuah perintah atau dipahami sebagai sebuah perintah yang isinya adalah kewajiban kedua orang tua mendidik anak. Dan ada ayat yang terlupakan oleh kaum muslimin, kita akan renungi dua ayat ini, yaitu dalam surah Al-Furqan, ya, 4 ayatnya ayat berapa, tapi ini adalah sebuah doa yang hampir seluruh kaum muslimin berdoa dengan doa ini dan sering dilantunkan doa ini. Hanya saja mungkin ketika berdoa dengan doa ini, kita pun jarang menelaah tentang isi dari doa ini. Doa ini adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di mana di dalam ayat ini, di antara ciri ibadur rahman, jadi di antara ciri hamba-hamba Allah yang muwahhid, yang taat, Maka mereka berdoa kepada Allah dengan dua doa yang paling pokok. Berdoa kepada Allah Ta'ala menginginkan istri yang soleh, solehah, dan menginginkan keturunan yang soleh, solehah. Itu isi dari doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, sudah barang tentu setiap orang yang menginginkan istri yang salehah dan anak yang saleh-salehah itu harus ada usaha. Harus ada langkah bagaimana untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Maka jawaban yang singkat tidak lain kita mendidiknya. Ini jawaban yang sangat singkat. Oleh sebab itu, ini bukan kajian tapi renungan ya, untuk sama-sama karena kita berbicara tentang pesantren. Para ibu, para bapak yang saya hormati, oleh sebab itu, saya pribadi, apabila ada orang tua memasuki pesantren, dan ini mungkin bagi ini, mudir ma'had di sini, dan para asatidah, dan ketua yayasan juga di sini. Kalau ada orang tua menitipkan anaknya atau memasukkan anaknya, lalu dia bilang, Pak Ustadz, tolong titip anak saya. Biasanya kan orang tua begitu ya, tolong titip anak saya Ustadz. Kalau saya bilang, gak mau ah. Kalau bapak mau titip anak, gak mau. Ini bahaya kalau titip anak. Bahayanya besar sekali. Kalau orang tua bilang, Ustadz, titip anak saya. Terkadang ada dua kasus yang sangat berbahaya. Maaf. Terkadang ada orang tua yang tidak pernah memberikan apa-apa untuk anak. Gak pernah bayar SPP, gak pernah kasih uang jajan. Ketika ditanya apa? Ketika dikonfirmasi kepada kedua orang tuanya, kan dulu saya udah bilang, titip sama Ustaz. Termasuk apa? Titip makannya, titip bajunya. Ini bahaya. Kalau ada orang tua bilang, anak saya akan dititipkan. Yang kedua, seandainya pun dia memberikan kewajibannya, maka tidak ada kemungkinan. Pokoknya saya ingin bagus anak di sini udah. Maka ini keliru. Saya katakan coba rubah bahasanya, dan orang tua merubah bahasa, bahasanya diganti. Ustaz, tolong bantu saya, didik anak saya. Karena ini merubah mindset berpikir, akan merubah mindset bertindak. Jadi kalau orang itu pikirnya A, tindakannya akan seperti ini. Artinya apa? Kita lihat. Ustaz, tolong saya bantu didik anak saya. Ini menunjukkan apa? Ada beberapa poin yang sangat berharga. Poin yang pertama, jadi disiplin yang pertama, bahwa kedua orang tua memiliki perasaan yang betul-betul bahwa sesungguhnya yang berhak dan berkewajiban untuk mendidik dirinya sebelum orang lain. Jadi kalau para bapak tadi bilang, tolong bantu saya, didik anak saya. Berarti sejak dari rumah dan telah merasa bahwa dirinya berkewajiban untuk mendidik anak. Cuma tidak memiliki kemampuan yang sempurna, sehingga memerlukan orang lain untuk membantunya. Ini beda dengan orang yang mengatakan, saya titip anak saya. Seolah-olah dia tidak ada kewajiban. Seolah-olah dia tidak ada tanggung jawab. Itu beda. Yang kedua, kalau orang mengatakan, akhi, ustaz, atau gimana kalimatnya, tolong bantu saya. Kalau kata-kata membantu, maaf ya, bukan berarti pesantren tidak ada yang gratis, maaf, karena ini harus diluruskan. Berarti punya satu pemikiran bahwa saya siap untuk memberikan bantuan dan saya siap untuk mendidik anak dan siap untuk segalanya. Karena ustaz itu hanya membantu. Karena orang lain itu hanya membantu. Jadi para ibu, para bapak tidak terbayar dan tidak menjadi satu apa pemikiran dan tidak menjadi satu pola hidup bahwa namanya pendidikan itu dititipkan ke orang, kemudian orang lain yang harus cari bangunannya, orang lain yang harus cari bagaimana memberikan mukafaah, bagaimana orang lain segalanya. Tetapi orang tua udah punya satu apa? Satu modal dalam dirinya dengan kemampuan apa saja yang dimilikinya, dia biasa. Kenapa? Karena pendidikan adalah tanggung jawabnya. Karena pendidikan adalah intinya adalah tanggung jawab kedua orang tua. Oleh sebab itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan poin yang kedua setelah ini. Karena ini juga perlu merubah berpikir sehingga pendidikan ini menjadi satu amalan yang sangat berharga dan satu interaksi kehidupan yang akan mampu merubah manusia. Kalau kedua orang tua sudah berubah pola pikirnya dan landasan berpikir tentang pendidikan, bahwa kita sepakat, para ibu, para bapak sepakat yang hadir di sini, yang mungkin ini juga merupakan wali santri yang ada di sini, bahwa telah menetapkan satu asas kesamaan visi dan misi, bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab kami. Pendidikan adalah tanggung jawab saya, karena Allah yang memerintahkannya. Ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum. Yang mesti mengajari anak itu paham tentang rukun iman para bapak, para ibu, bukan orang lain. Yang harus menjadikan paham anak itu rukun Islam yang lima adalah kita sebagai orang tua. Yang harus mengenalkan halal dan haram adalah kita, bukan orang lain. Yang harus menjadikan anak itu bisa wudu, bisa sholat, bisa menunaikan ibadah, bukan orang lain. Hukum asal adalah kita. Hukum asal adalah kedua orang tua. Dan jika tidak, itu hukum asal berdosa. Berdosa karena tidak menunaikan perintah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Alimuhum al-halal wal-haram. Alimuhum al-wajibat wal-manhiyat. Ajari mereka halal haram. Ajari mereka perintah dan larangan Allah Ta'ala. Ajari mereka tentang tauhid. Ajari mereka makna la ilaha illallah. Kenalkan mereka siapa Rabbnya, siapa Nabinya, apa agama. Yang dinamakan dengan usul salah satu tiga fondasi. Ini hukum asal dalam orang tua. Jika ini sudah semuanya benar, maka perlu apa fungsi sekolah? Sekolah dalam dunia Islam sebenarnya adalah bukan sebuah profesi untuk mencari kehidupan. Itu dalam Islam. Tapi pendidikan dalam Islam, termasuk lembaga, adalah sebuah tanggung jawab bersama. Sebagai tanggung jawab mujtama' muslim. Jadi sebagai tanggung jawab masyarakat Islam. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam sunnah, dan Syekh Albani menyebutkan kalimat yang singkat, bahwa umat Islam tidak akan mendapatkan kejayaan dan kemenangan kecuali manusia ini kembali kepada agama Allah. Dan tidak mungkin manusia akan kembali kepada agama Allah dan umat Islam itu sendiri akan kembali kepada agama Allah kecuali dengan tarbiyah, kecuali dengan pendidikan. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada poin yang kedua yang harus dipahami oleh kaum muslimin, bahwa pendidikan ini haruslah dikelola dengan sebuah lembaga yang memiliki syarat-syarat. Sebuah lembaga yang didukung dengan perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk merubah. Jadi sebuah lembaga yang memang lembaga yang profesional. Nah, para ibu bapak yang saya hormati, inilah yang harus masuk kepada seluruh ikhwah al-sunnah salafi. Jadi maksudnya antum jangan terbayang yang dinamakan pendidikan ini ketika kita akan merubah sebuah negara, ketika kita akan merubah sebuah masyarakat, kalau kita berbicara Indonesia, ini adalah apa? 275 juta. Yang dikatakan hari ini adalah 80% muslim, 20% adalah non-muslim. Kalau kita akan melakukan sebuah perubahan tentang bangsa dan negara ini, mental, agamanya, dan berbagai sisi, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu pendidikan ini membutuhkan sebuah amunisi. Pendidikan ini membutuhkan sebuah lembaga. Pendidikan ini membutuhkan sebuah manajemen. Pendidikan ini membutuhkan sebuah perangkat-perangkat yang betul-betul. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mengetahui ini semua, maka antum, saya, ustaz, dan para orang tua akan mengetahui bagaimana beban pendidikan ini. Tapi bukan menakut-nakuti. Tetapi ini harus terbayang dulu. Oleh harus terpikir dulu. Setidaknya berubah dulu pikiran kita. Dari masa lalu ke masa hari ini. Tentang pendidikan ini. Sehingga tidak mungkin para ibu, para bapak yang saya hormati, kita akan berharap tentang sebuah generasi penerus kita yang memiliki berbagai disiplin kemampuan yang akan mengolah bumi ini. Ada ulamanya, ada ahli pertaniannya, ada ahli ekonominya, ada tentaranya. Jadi ini pendidikan. Antum tidak terbayang bahwa pendidikan adalah yang terbayang oleh antum manusia semuanya dalam arti ulama mutakhasis. Karena kebutuhan manusia juga bukan hanya itu. Dan manusia pun tidak akan bisa diciptakan semuanya seperti itu. Kalau antum sadar sendiri, para ibu, para bapak sadar sendiri punya anak 5. Dan saya alhamdulillah sudah punya anak 8. 6 perempuan, laki-laki 2. Para ibu akan membuktikan bahwa apa? Anak itu akan berbeda keahliannya. Akan berbeda kemampuannya. Saya sendiri punya anak, ada anak yang tidak mau sekolah. Maksudnya tidak mau sekolah di kelas, tapi dia ingin belajar. Ya, aku mah pengin tahfidz aja. Ya, kata saya silakan aja, apa-apa. Kan tidak mesti harus punya ijazah seseorang. Nah, tapi ini hanya memberikan motivasi terlebih dahulu. Bahwa kita tidak mungkin akan mencetak satu generasi, kita tidak mungkin akan melakukan sebuah perubahan tanpa sebuah mujahadah jihad kita dan sebuah perangkat. Inilah yang harus terbayang terlebih dahulu. Jadi artinya apa? Bahwa para ibu, para bapak harus terbayang bahwa sekolah itu harus sekolah yang memiliki persyaratan-persyaratan. Persyaratan apanya? Persyaratan bangunannya, persyaratan gurunya, persyaratan manajemennya. Persyaratan keuangannya dan sebagainya. Ini harus terbayar. Semuanya, tiap mukmin, salafi, sunni harus tahu. Karena tidak mungkin kita melakukan perubahan tanpa itu semua. Maka dalam dua poin ini, saya ingin menyampaikan satu pesan. Dan ingin juga untuk merubah satu paradigma berpikir. Jika ada orang berkata, kenapa sekolah itu mahal? Dan kenapa saya mesti bayar? Ya, kenapa sekolah itu mahal? Dan kenapa mesti bayar? Para ibu, para bapak yang saya hormati, ungkapan saya itu tidak akan menafikan bahwa di sana nanti ada orang-orang yang gratis. Tidak akan menafikan, tidak akan ada orang-orang yang ditolong. Tapi catat dulu, terlebih dahulu. Jika ada para ibu bertanya, para bapak bertanya, kenapa sekolah itu mahal? Kenapa sekolah itu mesti bayar? Dalam satu kesempatan saya mendapat sebuah SMS dari wali santri atau dari ikhwan. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, apa hukumnya sebuah lembaga pendidikan meminta uang masuk untuk pendidikannya? Jadi ada pertanyaan, Pak Ustadz, apa hukumnya memungut uang masuk pada orang yang akan belajar? Saya jawab, hukumnya wajib. Saya jawab di situ, hukumnya wajib. Kata beliau lagi, bukankah itu adalah satu keboliman? Kata saya, yang tidak bayar itu yang dolim. Maaf ya, nanti kalau tidak bayar ada alasannya lain. Kata saya jawab, yang tidak bayar itu yang boleh. Lalu setelah itu saya mengalah, akhirnya saya telepon orang itu. Saya telepon dan saya berbicara. Ya. Seperti saya akan sampaikan di sini. Kenapa sekolah itu mesti bayar? Kenapa sekolah itu mahal bayarannya? Saya akan berikan ilustrasi. Kalau di antara para ibu, para bapak sekarang yang punya pembantu untuk di rumah, ima tukang masak, atau mungkin menjaga anak, kira-kira berapa bayaran per bulan? Saya kira sekarang tidak ada yang mau kalau kurang dari 1,5 juta atau 2 juta. Pembantu hari ini kalau tidak dibayar 2 juta tidak ada yang mau. Saya tanya, Pak, itu pembantu ngerjain apa di rumah? Ngebantu apa di rumah? Kalau itu untuk anak, paling bikin air susu, ke toilet, kasih makan. Bayarannya berapa? 2 juta atau 1,5 juta? Saya tanya, sekarang Pak, anak Bapak di pesantren, boarding, 24 jam. Disediakan tempat tidur, disediakan makan, dididik siang malam. Lebih mahal mana? Mahal pembantu atau bayar utang? Ya. Kalau kita realistis, dan kalau kita berbicara tentang realistis, maka kita mengetahui kenapa Islam tidak jaya, artinya umat Islam, karena kita lebih menghormat orang yang tidak semestinya ditinggikan derajatnya daripada orang yang mestinya ditinggikan apa? Derajatnya. Ini fenomena. Padahal Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyuruh seseorang mengajari anaknya baca Al-Fatihah dan mengajari surah Al-Fatihah dan sampai bisa, maka beliau mengasih 100 unta kepada pengajar surah Al-Fatihah. Dan ini penghormatan ilmu. Jadi kalau kita renungkan, kata saya, ini hari ini, maaf, bukan pembantu itu tidak terhormat, bukan. Jadi kalau sekarang apa? Pembantu lebih terhormat ketimbang ulama atau ustaz. Dia mengajari ilmu agama yang akan mengantarkan orang ke surga. Dia menyelamatkan orang dari neraka. Harus dia berpikir, betul juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kata saya, nggak apa-apa nggak bayar, tapi resikonya apa? Sekolahnya jangan ada bangunan, seperti saya dulu di Samudil belajar di bawah-bawah pohon, di bawah terik matahari. Kemudian yang kedua, ustadznya semaunya ngajarnya, kapan dia ada sempat ngajar, ngajar. Jangan ajar 24 ya. Pantok. Supaya deal ya. Gak apa-apa, saya kan bukan orang sini. Nanti gak ada protes sama saya. Nah, para ibu, para bapak yang hormati, mohon para ibu ikut merenung ya. Supaya berkah semuanya nih. Tentang pendidikan. Para bapak juga sama berpikir sama saya hari ini. Nah, kalau kita berpikir tentang gratis, bisa, kata saya. Gimana? Gak usah ada bangunannya. Ya sekolah, apa aja di bawah pohon. Ya, kalau hujan tidak ada belajar. Kalau terik matahari baru belajar. Kemudian apa? Ustadznya juga tergantung kesempatannya. Kapan dia berhenti setelah berdagang? Setelah dia nyangkul di sawah? Setelah dia ketambak? Baru dia ngajar. Adapun kalau para bapak ingin sekolahnya nyaman, kemudian ustaznya 24 jam memperhatikan, lalu dikatakan tidak bayar, berarti nunggu uang dari langit. Dan ini realistis. Realistis. Maka saya tidak ada masalah untuk saya. Insya Allah saya juga siap. Tapi yang disuruh 24 jam untuk memperhatikan anak. Jangan disuruh ustaz itu 7 hari ngajar. Jangan disuruh ustaz itu ngajar 5 hari. Bisa. Yang ketiga kata saya, bisa sekolah itu gratis. Kalau apa? Kalau ada dua hal. Pertama, pemerintah berfungsi. Dan yang kedua, orang-orang yang muslimin memberikan tanggung jawabnya. Dia mengatakan bahwa bangunan dan seluruh pengajarnya dan seluruh perangkat sekolah itu apa? Akan kami tanggung. Sehingga seluruh orang yang sekolah apa? Gratis. Kalau ada ini semua, selesai masalah. Ini semua sama-sama. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, inilah kita beri tanggung jawab tentang Islam. Dan faedah yang sangat berharga. Maka oleh sebab itu saya katakan tadi dalam poin yang kedua, setelah kita itu sama, punya pemahaman bahwa tanggung jawab pendidikan adalah orang tua, kemudian lembaga adalah tanggung jawab semua kaum muslimin, dan sekolah adalah bukan sebuah profesi, dalam arti apa? Artinya ini profesi dunia maksudnya, bukan profesi keahlian. Maka ini terbayang bagaimana akan memberikan hasil pendidikan ini. Kemudian para ibu, para bapak yang saya hormati, ada satu hal yang mungkin perlu untuk saya sampaikan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa saya harus bayar? Kenapa sekolah itu mahal? Para ibu, para bapak yang saya hormati, wajib kita memahami bahwa masa ketika para ibu sekolah dulu dengan masa anak-anak ibu sekolah adalah berbeda. Dan ini pun harus terbuka bagi para ibu, para bapak dalam poin ini. Apa artinya? Sekolah hari ini dan sekolah dalam maju seperti ini, ada istilah sekolah dari masa dulu, ya, tidak menggunakan apa-apa yang dinamakan IT, sekarang sekolah masa IT. Maksudnya begini, Pak. Dan ini juga kepada para ustaz yang ada di sini. Kalau seseorang guru, guru IPS, guru IPA, guru kimia, dia hanya bermodalkan apa? Bermodalkan buku paket, ya. Yang terkadang guru zaman dulu beda semalam dengan muridnya. Gurunya malam hari meneliti, membaca, lalu dia ngomong dari buku itu disampaikan ke muridnya. Dan murid tidak punya apa-apa. Kalau guru seperti ini dan sekolah seperti ini, mungkin akan sangat lama majunya. Bahkan maaf para ibu, para bapak, dan para asatidah yang ada di sini. Kalau ada guru yang jadul, guru zaman dulu, dan dia komitmen, maaf ya, komitmen istiqomah, istiqomah tetapi dalam kemunduran maksudnya, istiqomah sesali. Dia mengatakan, "Ipa ini gini-gini." Kata muridnya, "Aku mau udah 2 hari yang lalu." "Dari mana?" "Dari internet." Muridnya udah 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, dia tahu. Makanya apa? "Ah, guru seperti ini mah, dia mau tidur aja." Gurunya marah, "Kenapa kamu tidur?" Habis ibu yang itu-itu juga disampaikan, "Aku mau udah seminggu yang lalu itu baca di internet." Maka kalau sekarang guru tidak disediakan IP-nya, nggak ada laptopnya, nggak ada ininya, ada ini gimana? Sekolah. Kenapa? Sebab kemajuan zaman ini tidak mungkin. Para santri ini tidak mungkin lepas dari apa kemajuan-kemajuan itu. Dan kemampuan untuk itu mungkin akan kalah gurunya. Sehari. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, kalau kita ngomongin ini umpamanya, dan demi Allah ya, saya itu dengan beberapa asatid, kami dengan beberapa asatid ziarah ke lembaga-lembaga pendidikan dan yayasan-yayasan di Saudi. Jadi saya ziarah ke lembaga-lembaga pendidikan dan yayasan itu di Saudi Arabia. Maka jauh berbeda dengan di kita perkembangannya. Teknologi. Saya melihat sampai di PAUD atau TK itu yang namanya perangkat-perangkat bagaimana mengenalkan tentang keilmuan, itu perangkat yang udah semuanya. Di SD perangkat-perangkat itu semua. Dan mereka melakukan perubahan dengan sangat cepat. Beda dengan negara kita. Beda dengan pesantren-pesantren kita. Tingkat manajemen, tingkat kemampuan gurunya. Kalau kita, pesantren kita, jangankan kemampuan gurunya, manajemennya juga, kalau ditanya pesantren ini mungkin visi-visinya apa? Mungkin para guru juga tidak semuanya tahu visi-visinya apa. Programnya apa? Karena kita mungkin sebagai ketua yayasan atau mudir, terkadang tidak menjelaskan kepada bawahan apa visi-visinya. Programnya apa aja, akan melakukan apa saja, berapa tahun kita akan melakukan ini. Kita juga jarang. Nah, maka para ibu, para bapak yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa kalau kita berbicara tentang lembaga pendidikan, yang mana pendidikan itu akan mampu menjadi satu perantara untuk bagaimana mengembangkan manusia. Karena mungkin Bu, Pak, ingat di sini, lembaga pendidikan yang dinamakan benar-benar lembaga pendidikan bukan sekedar lembaga pendidikan ini mengatakan anak ini hafal sekian, bukan. Iya. Ya. Jadi ternyata ada yang berbeda yang buat dan suara-suara masih namanya jelas. Jadi di sini mas kalian ada maju. Jadi bapak kalian yang ada di sana ada tetap begini. Ini yang kelihatan ini yang tetap berada. Jadi sekarang kamu kita masih maju jelas. Jadi buat sekarang pas bicara itu selain anak saya, jadi kami berikan kepada dia. Silakan. Biar yang di luar itu dia lihat agar suaranya pelan jelas seperti luar. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian teknologi bisa lebih maju atau bisa masuk lagi dan anak saya agar semuanya bisa mendapatkan faedah dan kita lihat di peluang mulai kedatangan dari luar menghadapi musim tidak ini dan memaaf kita bisa memberikan segel di luar ini faedahnya nanti kurang bisa terdapat dengan baik. Dengan lainnya Bapak Ibu sekalian di dalam kita bisa dari sebelah kanan saya dan ini bisa di maaf apa di sini saja saya tidak ada kegiatan atau itu tapi di sini bukan dari kita maaf saya ingin ulang apa namanya juga perlu datangan kiranya sudah penuh. Karena kalau sudah penuh berangkat, dan kalau apa sudah. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Bismillah. Jadi para ibu para bapak yang saya hormati, apa yang saya jelaskan ini supaya menjadi satu gambaran bagi kita semua bahwa pendidikan itu memang membutuhkan zuhud, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan persiapan, membutuhkan kerjasama semua pihak. Karena ini adalah hakikat pendidikan. Ya, tadi saya gambarkan 3 poin ini. Dan tentunya, kalau ada ungkapan, kenapa mahal, kenapa harus bayar, bagaimana orang-orang miskin, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua bisa untuk kita jawab, tetapi dengan syarat yang tadi. Yang pertama, bahwa seluruh kaum muslimin bertanggung jawab kepada pendidikan ini, terutama orang-orang yang punya harta. Dan orang yang kaya harus betul-betul paham tentang pendidikan itu. Tidak boleh terbayang yang dinamakan pendidikan adalah membangun kelasnya. Tidak boleh orang menganggap pendidikan itu membangun lokal. Semua harus terbayar. Apa? Bagaimana para pendidik kemampuannya dikembangkan, keahliannya dikembangkan, dan semuanya ini memerlukan apa? Memerlukan pendanaan. Kemudian apa? Jelas ya, kalau kita teliti, menurut orang sekarang itu 80% tanah bumi Indonesia itu dimiliki asing. Jadi 87% bumi Indonesia itu dimiliki asing. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa umat Islam, ahli sunnah, salafiyun, termasuk lembaga-lembaga pendidikan, harus punya kemampuan mengelola tentang usaha. Karena lembaga pendidikan yang hanya mengandalkan pemasukan dari siswa dan hanya menggantungkan diri dari pemberian sini, maka ini pun berat. Maka sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga yayasan harus punya kemampuan bagaimana mengelola tentang usaha. Dan ini menjadi satu jawaban. Yang jelas, apa yang saya sampaikan dalam poin ini memberi motivasi kepada seluruh kaum muslimin, para ibu, para bapak, bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama. Dan tanggung jawab yang pertama dan utama adalah kedua orang tua. Kita sebagai bapak, kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, itu punya kewajiban pertama dalam pendidikan. Nah, kemudian para ibu para bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting tentang pendidikan. Yang pertama yang harus dicatat dari poin-poin tadi, setelah kita tahu tentang bagaimana pendidikan, kebutuhan kita kepada pendidikan, ketergantungan umat Islam kepada pendidikan. Para ibu para bapak yang saya hormati, pendidikan di dalam Islam itu merupakan amal yang sangat agung, amal yang sangat mulia. Para ibu, para bapak harus mengetahui bahwa mendidik adalah amal yang sangat mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, mendidik adalah merupakan amal para nabi. Tidak ada seorang rasul, tidak ada seorang nabi kecuali mereka mendidik anaknya, mendidik keturunannya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimana Yakub alaihissalam? Allah mengisahkan juhud para nabi dalam mendidik anak. Sebagaimana Allah telah mengisahkan Nabi Nuh. Kisah yang sangat agung dengan anak. Allah mengisahkan dalam surah Hud ayat 42-43. Ya bunayya akma'na wa la taqum al-kafir. Sampai dalam kondisi seperti apapun mendidik anak, wahai anakku, kemarilah, mari naik bersama kami kepada perahu ini dan jadilah aku bersama orang kafir. Wa sabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakum din wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idza hadara Yaqub al maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ila abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Lihat di sini. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat tentang Islam, iman. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam ketika sakaratul maut, apa yang diwasiatkan? Apa berwasiat seperti kita berwasiat? Mungkin kalau para ibu, para bapak wasiat kepada anak, nah hati-hati sawah yang di sana, hati-hati kebun yang di sana, hati-hati perusahaan anu. Hati-hati toko yang di sana sudah ada saingannya. Tapi Yakub alaihissalam ketika sakaratul maut memastikan anaknya bertauhid atau enggak. Apa yang kalian akan sembah apabila aku meninggalkan kalian? Maka serempak anakku mengatakan, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu yaitu Allah. Lihat sampai sakaratul maut. Kemudian apa? Mendidik merupakan amal orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh, tidak ada seorang yang soleh kecuali memperhatikan anaknya. Allah mengisahkan dalam Al-Quran, Luqman, Luqmanul Hakim. Allah telah menyebutkan para nabi ada surah Ali Imran. Itu kisah tentang bagaimana keluarga Imran mendidik anaknya. Kisah surah Maryam. Bagaimana Allah telah mengisahkan? Dan bagaimana para nabi? Dan Allah telah mengisahkan orang soleh. Itu siapa Luqman al-Hakim? Wa yuqala Luqman al-Hakim wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sampai Luqman al-Hakim itu mengajari anaknya dari berbagai sisi. Tentang tauhid, tentang amal soleh, tentang akhlak, sampai mengajari bagaimana berjalan. Ya. Orang soleh mengajari anak. Ini menunjukkan pendidikan itu sangat mulia. Yang ketiga, pendidikan adalah awal dari setiap kebaikan. Pendidikan adalah pembuka setiap kebaikan. Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan apa? man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala menjadi baik, maka dia baik dalam agama. Maka dengan itulah perhatian para nabi, perhatian orang-orang saleh kepada pendidikan itu besar. Kenapa? Karena pendidikan adalah pembuka setiap kebaikan dan penutup setiap pintu-pintu kejelekan. Tidak ada kebaikan kalau tidak ada belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang ingin menuju surga, belajar. Tidak bisa menuju surga tanpa belajar. Dan perlu dicatat oleh para ibu, para bapak pada poin yang keempat, poin yang terakhir yang menunjukkan tentang urgensi pendidikan. Mendidik adalah merupakan amal yang terbaik. Amal yang akan mengalir pahalanya. Lihat di sini, Bu. Hadis-hadisnya. Yang pertama hadis Abu Hurairah. Bahwa para ibu, para bapak akan berada tinggi derajat di surga itu karena faedah dari anak yang soleh. Nabi SAW mengatakan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Faqala anna hadha qala bi istighfari waladika la. Benar-benar seseorang itu ditinggikan derajatnya di surga sampai dia berkata, kalau aku ingat-ingat kepada amalku dan perbuatan-perbuatanku di dunia, aku tidak pantas untuk mendapatkan derajat surga ini. Karena surga itu ada 100 tingkatan, kan? Jadi surga itu ada 100 tingkatan. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Lalu orang itu mengatakan, kalau aku ingat kepada amal yang aku lakukan di dunia, maka aku tidak sepadan dengan derajat surga ini. Maka dijawab baginya, ini adalah hasil istighfar anakmu untukmu. Karena anaknya mendoakan terus. Karena anaknya melakukan kesolehan, melakukan ibadah, maka mengalir kepadanya. Sehingga mengangkat derajatnya di surga. Kenapa? Punya anak yang soleh. Nah, kalau tahu para ibu, para bapak bahwa anak yang soleh akan mengangkat derajat di surga, maka tidak ada artinya kalau para ibu, para bapak harus mendidik anak dan mengorbankan harta. Tidak mengapa para ibu menjual sawah, tidak mengapa para ibu menjual tambak, tidak mengapa para ibu menjual mobil mewah demi anak menjadi soleh. Kenapa? Karena akan mengangkat derajat nanti yaumul kiamat. Kenapa? Karena apabila meninggalkan harta, belum tentu harta ini akan menjadi penyebab kita akan diangkat derajat di surga. Tetapi ketika kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk mewasilahi anak soleh, mengangkat derajat kita di surga. Ini satu hal yang sangat jelas. Lalu yang kedua, Nabi SAW mengatakan apa? Ada 7 amal, ada 7 kebaikan yang akan mengalir pahalanya kepada orang yang telah berada di alam kubur. Jadi ada 7 amal, ada 7 kebaikan yang akan mengalir pahala kepada seorang mukmin dan dia berada di alam kubur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu asya' jazri sababu 'ala al-'abdi wa huwa fi qabri. Nabi SAW mengatakan ada 7 amalan, ada 7 kebaikan yang pahalanya akan mengalir kepada seorang hamba sedangkan dia berada di kuburannya. Yang pertama, ilman alama, au man alama ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu? Dari wa'ad mu'allim rabbi. Al-ajran nahran, atau dia membuat irigasi aliran air, orang mengambil manfaat setelah. Awal para bi'rah, atau dia menggali sumur. Menggali sumur di masjid, di sekolah, di kebutuhan umum akan mengalir. Ya, seperti umpamanya di sini, bagaimana supaya airnya tidak payau, supaya airnya jadi tawar. Perlu berapa meter ini? Kalau di sini airnya supaya tidak terasa garam, berapa meter? 200 meter. Ya, 125. Nah, berarti mahad ini harus punya apa? Harus punya sumur bor yang 200 meter. Siapa di antara para ibu, siapa di antara para bapak yang menjadi musinir ya, untuk air? Maka dari seluruh santri, santriwati, dan seluruh asatidah yang menggunakan air di sini, setiap orang yang datang ke sini akan mengalirkan pahala. Sudah ada yang siap menjadi muslimin untuk menggali air di sini supaya lebih sehat kulitnya, lebih sehat makanannya? Masih siap. Kemudian apa? Awaklah, awal sanaklah, atau orang menanam kurma. Ya kalau di Indonesia menanam kelapa umpamanya, atau yang lain yang anak-anaknya mengambil sekolah, dia dapat pahala, dia dapat kebaikan. Kemudian apa? Awalnya masjidan, atau dia bangun masjid. Awal satu sahabat, atau dia mewariskan mushaf. Kemudian yang terakhir apa? Awal tarak awal dan mustalim. Yastaghfirullahu ba'da mautih. Atau dia meninggalkan anak yang soleh, yang senantiasa meminta pengampunan kepada Allah Bapa. Maka ini adalah kebaikan yang akan mengalir kepada kita walaupun kita berada di alam kubur. Maka oleh sebab itu para ibu para bapak, dalam poin ini jangan sampai para ibu para bapak mengungkapkan kalimat yang tadi, Pak Ustaz, saya titip anak saya. Maka para ibu para bapak merubah kalimat supaya merubah tindakan apa? Ustaz, Pak Kiai, tolong bantu saya didik anak saya supaya pahalanya lebih besar lagi. Punya perhatian yang sebesar kepada anak. Kenapa? Tadi ini aset yang sangat berharga. Jadi anak yang soleh, dan kalian juga ya, anak yang soleh itu merupakan aset yang sangat berharga buat orang tua kalian. Orang tua kalian punya mobil yang mewah, punya sawah yang luas, harta yang banyak, belum tentu jadi aset nanti yaumul akhir. Tapi anak yang soleh adalah merupakan aset yang sangat berharga. Bahkan para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah dengan menggendong kedua putrinya. Jadi dia menggendong kedua putrinya dan dia meminta makanan. Jadi meminta makanan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki di rumahnya kecuali 3 butir kurma. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki di rumahnya kecuali 3 kurma saja. Lalu si perempuan itu membagi 2 kurma untuk kedua putrinya. Satu. Yang satunya siap untuk disantap oleh dirinya. Bahkan dia akan menyantapnya, maka kedua putrinya mengulurkan tangannya, menunjukkan si putrinya masih mau terhadap kurma ini. Maka sang ibu perhatikan, Bu, ini kasih sayang orang tua kepada anak sebagai penyebab masuk surga. Maka si ibu itu tidak jadi memakan kurma. Maka dia memotong kurma itu dan dibagi dua untuk putrinya itu. Lalu tidak lama kemudian, setelah pergi wanita itu, datanglah Rasulullah SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang diperbuat oleh wanita itu dan menajubkan diri. Jadi dia merasa bangga dan dia takjub dengan apa yang dilakukan si wanita itu. Begitu sayang sama anak, begitu rahmat, begitu cinta sama anak. Beliau tidak jadi makan kurma walaupun dia juga dalam kelaparan. Tetapi beliau hanya memberikan kepada kedua putrinya itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Inna allaha qad awjaba laha bihajan wa aqaqaha biha minan nar. Lihat para ibu, kasih sayang, sabar kepada anak. Maka Nabi SAW mengatakan perbuatan tadi, sikap kasih sayang, sikap perhatian kepada anak tersebut telah mewajibkan dia masuk surga, telah menyebabkan dia akan masuk surga, dan telah membentengi dia dari neraka, menyelamatkan dia dari neraka. Jadi para ibu, para bapak yang terhormati, lihat di dalam hadis ini bahwa Nabi SAW mengatakan salah satu penyebab masuk surga dan di antara wasilah masuk surga bagi setiap seseorang apa? Anak. Sikap baik, sikap lembut, sikap perhatian kepada anak akan menyebabkan orang masuk surga dan selamat dari neraka. Jadi pintunya anak. Maka dengan itulah orang-orang soleh itu berdoa meminta anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang-orang soleh itu ibadul rahman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah meminta keturunan. Kenapa? Sebab di antara pintu surga adalah anak. Allah membuka pintu surga dengan anak ini. Dan di antara nikmat terbesar adalah anak. Maka jangan melalaikan keturunan. Harus punya motivasi yang tinggi. Ya kita tambah ya untuk materi nanti pertanyaan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Taala, ini sebuah apa? Dalil yang sangat jelas tentang kedudukan mendidik. Dan tentang hakikat mendidik. Ini sangat agung di dalam Islam. Pahala yang sangat besar. Dan para ulama menyebutkan kedudukan-kedudukan yang banyak, tetapi kita sebutkan empat. Nah. Para ibu, para bapak yang saya hormati, setelah kita tahu tentang kedudukan mendidik dan bagaimana interaksi mendidik tadi disebutkan, mungkin timbul pertanyaan dari kedua orang tua, dari para ibu, para bapak. Pak Ustaz, sampai kapan saya mendidik anak? Kalau saya sudah memasukkan saya apa anak saya ke pesantren, berarti saya sudah lepas tanggung jawab. Kalau anak saya sudah nikah, apakah saya masih tetap kewajiban mendidik anak? Nah, ini bukan pertanyaan saya, ini pertanyaan dari kami. Tetapi saya ungkapkan sekarang. Kalau para ibu, para bapak bertanya, sampai kapan saya mendidik anak? Sampai ada orang tua tanya, Pak Ustadz, saya kan sudah menyekolahkan anak saya di pesantren. Apakah saya lepas tanggung jawab? Pak Ustadz, anak saya kan sudah nikah. Apakah saya tetap wajib untuk mendidik anak saya? Maka jawabannya, mendidik anak sampai akhir hayat. Sampai apa nyawa berada di tenggorokan. Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya. Dan tetap diperintah untuk mendidik anaknya. Tidak ada batasan mendidik anak itu. Dalilnya apa? Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Ampunum syuhada idha hadara Ya'qub al-maut idkola libani matabuduna min ba'di. Kalau nabudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wajda wa nahulahu muslimu. Ya'qub alaihi salam ketika beliau sakratul maut, beliau bertanya kepada anaknya yang ada di sekitarnya, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggalkan kalian? Maka serempak anakku mengatakan, aku akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu itu Allah. Maka tumanilah Ya'qub alaihi salam. Apa? Apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sengaja memperhatikan bagaimana dapurnya. Perhatikan Pak, Bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan rumahnya Ali, dapurnya Ali. Ketika Ali itu miskin radhiyallahu ta'ala anhu, artinya miskin harta. Ini tentunya beliau adalah seorang mujahid, sahabat yang mulia. Rumahnya jauh dari masjid. Maka Nabi Muhammad SAW itu berbicara kepada sebagian para sahabat, kalaulah ada orang yang akan menjual tanah di sekitar sini, aku akan memindahkan menantuku. Nah, ini menunjukkan apa? Orang tua itu perhatian kepada anak. Maka tiba-tiba diketahui ada sahabat yang punya tanah di sekitar Masjid Nabawi dan dekat dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW itu punya keinginan, maka aku tidak akan pernah lari daripada keinginan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia menghadiahkannya. Maka Fatimah menjadi dekat apa? Ke rumah. Kemudian kisah yang kedua apa? Nabi Muhammad SAW melihat ke rumah Fatimah, ternyata didapati Ali tidak ada di rumahnya. Rupanya terjadi sesuatu dengan Fatimah. Maka dicari, di mana? Ternyata Ali ada di masjid dan bajunya telah penuh dengan debu, artinya dengan tanah. Maka Nabi Salam berkata kepada Ali, "Qum bi Abu Turab, bangun wahai Abu Turab, pulang ke rumah." Ini menunjukkan apa? Orang tua perhatian bagaimana kondisi keluarga anaknya, bagaimana hubungan suami dengan istrinya, bagaimana hubungan anak kita dengan suaminya atau anak kita dengan istrinya, seperti apa? Perhatikan. Kemudian lihat ketika Nabi Muhammad SAW itu sakratul maut dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu terlihat sakratul maut. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat kesedihan pada Fatimah manusia dan rasa was-was yang ada pada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Belum mengatakan, itu dekat sakratul maut, sakit yang menyebabkan beliau itu meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, ya bin Nabi isbiri wattaqi wa inna ni'ma salam ana laki. Maka beliau mengatakan, wahai putriku, bersabarlah, bertakwalah, sebaik-baik pendahulu aku. Lakar bapak dari yaum, tidak ada kesulitan bagiku setelah hari ini. Tenang, tenang, tenang. Bersabar atas musibah ini. Kapan itu? Ketika sakratul maut. Maka tidak ada orang tua yang mengatakan, saya sudah mempesantrenkan anak saya, lalu dia mengatakan bebas berkara. Bisa. Anak saya sudah nikah, tidak ada tanggung jawab saya. Tidak ada. Tanggung jawab mendidik adalah sampai akhir hayat. Kewajiban mendidik generasi kita, kewajiban mendidik anak kita sampai hari hayat, tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ini dari pertanyaan. Di manakah mendidik anak saya? Para ibu, para bapak yang saya hormati, kalau ada pertanyaan, di manakah mendidik anak saya? Thank you. ada orang tua, bahkan guru, yang memahami mendidik anak adalah di sebuah tempat persegi 4, 8 ke 8, atau 7 ke 8, atau 6 ke 6, yang dinamakan kelas. Dia menyangka bahwa mendidik anak itu kalau anak itu masuk kelas, di luar itu tidak ada. Ada seorang guru yang menjadi pendidik ketika dia di kelas, ketika dia di luar kelas bukan pendidik. Ini keliru. Catat nomor 3 ini. Karena ini dalam kehidupan kita. Seorang bapak, seorang ibu menjadi pendidik dalam setiap saat. Dalam setiap waktu, di mana saja dia berada, maka dia seorang murabbi, dia adalah seorang mudarris, dia seorang guru. Mendidik anak tidak ada batasannya, tidak ada waktu, tidak ada batasannya, tidak ada tempat. Adapun masjid, adapun sekolah, hanya bagian dari wasilah. Ya. Perhatikan. Poin yang ketiga ini menunjukkan bapa, ini menunjukkan orang tua, guru, dalam seluruh tindakannya harus bermakna pendidikan. Ngajak ke pasar, ke kebun, berjalan, rekreasi, ke supermarket, ke tempat mana saja harus bernilai pendidikan. Naik pesawat harus ada nilai pendidikan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal naik kendaraan dengan naik, kalau sekarang itu bigol atau kuda kecil, keledai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya di atas kendaraan itu, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Mahakum ala ibadi wa mahakum ibadi Allah. Wala Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Mu'ad, ini di atas kendaraan. Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah, Allah dan Rasul? Ini di mana? Di atas kendaraan. Pernah enggak para ibu, para bapak, ketika di atas mobil mengejari anak baca doa, setelah duduk bersama, mari kita baca doa sapa, baca doa naik kendaraan. Pernah tadi tadi apa di tengah-tengah perjalanan kita mengecek anak, kita bertanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka? Kita tidak pernah terbayang seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Salam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini lihat, beliau menghafal salam karena beliau mengikuti Nabi SAW ketika jalan. Anas bin Malik senantiasa kalau ketemu anak kecil, assalamualaikum warahmatullahi. Sampai orang-orang bilang, wahai Anas, bahasa kita, bagaimana kau itu mengawali anak kecil mengucapkan salam? Bukankah mereka yang lebih berhak mengucapkan salam kepada kita? Kata beliau, demikianlah aku mengajari, ataupun demikianlah aku diajari oleh Nabi Salam. Dan demikianlah aku melihat Nabi Salam. Apabila ketemu anak kecil, maka beliau mengucapkan salam. Di mana? Belajarnya di perjalanan. Bukan di kelas. Bukan hanya di masjid. Di mana? Di perjalanan. Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabat dan anak kecil di situ ada. Kapan? Ketika makan. Makan. Lalu ada anak kecil. Dalam hadis Salam Alaikum Akwa atau hadis Abu Hurairah, tangannya kemana-mana. Maka Nabi Muhammad SAW berhenti dulu. Ya gula samillah. Wakul biyamin. Wakul biyamin. Pegang dulu tangannya. Wahai anakku, baca bismillah, makan itu dengan tangan kanan dan yang ada di depan. Maka kata sahabat itu mengatakan, setelah aku dewasa dan setelah aku tua, aku tidak pernah lupa dengan tausiah Nabi Sallam itu. Kapan? Ketika makan. Jadi di sini menunjukkan Nabi Sallam itu dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu menjadikan momen untuk menduduk. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bangun malam hari. Ini bangun malam Pak, sudah mendidik. Maka Abdullah bin Abbas mengintai beliau dan berada di pintunya. Kalau bahasa itu menekereket, mungkin pintu dibuka. Suara pintu terbuka. Maka Abdullah bin Abbas pun mengikuti. Rasulullah SAW berwudu, maka aku pun berwudu. Rasulullah SAW sholat, maka aku pun sholat. Tapi aku waktu itu sholat di belah kirinya. Jadi sholat berjamaah di belah kirinya. Maka Nabi Sallam menjewer telingaku dan memindahkan di sebelah kananku. Jadi beliau dipindahkan ke sebelah kanan dan sejajar dengan beliau. Maka kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, aku tidak pernah lupa bagaimana sholat berjamaah kalau berdua. Demikianlah keadaan. Kapan? Bangun malam. Nah, di sini menunjukkan para ibu para bapak yang saya hormati bahwa nilai apa yang kita perbuat dalam berumah tangga, ketika kita interaksi dengan anak harus bernilai pendidikan. Hatta masak di dapur, hatta akan pergi ke sekolah, pergi kita belanja dan sebagainya. Dan yang saya maksud ini bukan tidak hanya bernilai pendidikan, itu bukan sesuatu yang itu tadi membaca doa. Kemudian nilai-nilai yang tadi, apa nilai-nilai bentuk dunia? Contoh, kalau para ibu para bapak naik pesawat bawa anak, ya harus melihat pendidikan. Coba ibu, anak ibu yang check-in, supaya dia tahu oh begini check-in, maksudnya kemana, ya. Jangan sampai nanti kalau dia jadi seorang ustaz tidak tahu bagaimana cara ke pesawat. Kebingungan, nyasa, mestinya jam segini sampai, kenapa? Terlambat, kenapa? Salah masuk. Bisa? Artinya apapun nilai pendidikan. Ya tahu. Oh kenapa Ustaz tidak sampai salah masuk, mestinya untuk kedatangan dia, apa? Mestinya masuk ke keberangkatan, dia masuk kedatangan. Ini kan lupa. Nah ini poin yang harus kita paham. Ini poin yang ketiga. Kita akan sebutkan 5 poin. Karena insya Allah dulu kan jam 12. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Para ibu, para bapak yang saya hormati, ini poin yang ketiga. Ketika ibu bapak bertanya, di manakah kita mendidik anak? Maka mendidik anak adalah setiap. Ini pun menunjukkan untuk para guru, para asatidz atau tidak, jangan menggambarkan bahwa pendidikan di sekolah adalah hanya ketika apa? Di sekolah. Semuanya adalah bernilai apa? Pendidikan. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Pahami bahwa pendidikan itu sesuatu yang memerlukan perjalanan panjang. Pendidikan adalah bukan seperti para ibu, para bapak membuat bangunan. Membuat bangunan ada dengan waktunya. 7 ke 7, 20 ke 20, ukurannya segini, akan dilakukan sekian hari, bisa. Para bapak, para ibu dengan ketua yayasan, dengan mudir merencanakan untuk apa? Untuk membuat bangunan. Maka itu waktunya sudah jelas dan bisa dilakukan seperti itu. Tetapi pendidikan merubah manusia, karakternya, kemampuannya, psikomotornya. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, ini memerlukan perjalanan yang panjang, memerlukan kesabaran. Maka dalam dunia pendidikan ada istilah kata orang, bukan seperti membalikan tangan. Setiap pendidik itu harus memiliki kesabaran yang tinggi dan memiliki kesungguhan dan harus menempuh dewasa. Karena pendidikan itu memang sesuatu yang berdasarkan pengalaman, berdasarkan fakta, ada sesuatu yang memang perlu kepada itu semuanya. Bukan seperti tadi kita merubah pokoknya ini batu bata dibikin jadi anu, ini batanya jadi bikin ini. Pasir bisa dibikin jadi beberapa macam. Tetapi manusia itu enggak segampang itu. Manusia itu punya unsur-unsur yang antum harus tahu. Yang orang tua lebih khusus harus tahu, yang para pendidik harus tahu. Contoh, manusia itu punya tiga nafas ya. Amaratul bisu, nafsul lawama, nafsul mutainah. Kalau para ibu, para bapak tahu bahwa jiwa manusia itu punya tiga kecondongan, kebaik, kepada buruk, terkadang guncang. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendidik itu harus memiliki kesabaran. Kenapa? Karena unsur manusia memang seperti itu. Kemudian sisi yang kedua, lingkungannya. Contoh antara medianya, masyarakatnya, apa yang dilihatnya. Ya. Ini semua akan merubah kondisi manusia. Perangkat-perangkat kita tidak bisa sekarang akan merubah. Contoh sekarang, HP. Kata Al-Ustaz, di mahat Imam Syafi'i tidak boleh menggunakan HP. Cukup? Tidak bisa. Sebab kalau anak itu pulang, menggunakan HP. Dan tidak mungkin orang tua juga tidak punya HP, akan diletakkan pada kadang. Lalu anaknya buka. Buka tidak bisa sekarang mengatakan, hanya hukum tadi, tidak boleh. Kalau pakai HP, dikeluarkan. Kalau HP, HP-nya disita. Bukan hanya sampai di situ. Kenapa? Sebab setelah keluar dari ini, dia akan menggunakan. Maka apa? Ada kewajiban memberikan SOP bagaimana menggunakan HP menurut Islam. Bukan hanya larangan yang tadi. Bukan hanya kata-kata tidak boleh. Tetapi apa? Pesantren, guru, orang tua memberikan penjelasan buat apa HP itu. Karena HP contoh kecil bisa menjadikan yang jauh jadi dekat, bisa menjadikan jauh yang dekat. Contoh, menjadi jauh yang dekat, saya dengan Ustaz bisa komunikasi dengan WhatsApp. Masya Allah. Tetapi sekarang, terkadang orang satu keluarga, bapak, ibunya, bahkan suami, istri, SMS-an. Padahal ada di rumah semuanya. Nah, asalnya. Tuh, yang dekat jadi apa? Jadi jauh. Guru dengan guru jarang ketemu, kenapa? Cukup SMS. Padahal mesti bertemu, gitu kan? Ada rahmat. Ini musibah. Maka yang penting kesabaran. Jadi sini poin yang penting kesabaran. Pendidikan itu bukan tadi. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam. Ini tentang pendidikan. Ada dua sisi yang sangat berharga dalam dunia pendidikan. Yaitu apa? Perhatikan ini, untuk guru, untuk orang tua. Untuk kita. Apa? Merobbi seorang guru, orang tua. Bagaimana memberikan pengaruh kepada anak dan anak didik. Para ulama menjelaskan ada dua poin yang sangat penting. Yaitu apa? Al-mahabbatu warahmat. Yang keduanya apa? Doa. Doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Dikisahkan ada seorang guru. Dan ada seorang dai yang memberikan pengaruh. Di tengah-tengah masyarakatnya dicintai. Banyak pengikutnya. Sementara dia bukan termasuk orang yang sangat dikenal keilmuannya. Jadi keilmuannya bukan orang yang sangat tua. Maka ada beberapa orang yang bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau dicintai oleh madrasah? Apa yang menyebabkan kalimat-kalimat engkau ini berpengaruh? Nasihat-nasihatnya sangat mengena. Perintah-perintahnya didengar. Maka beliau mengatakan, demi Allah, aku di malam hari berdoa dan di siang hari beraksi. Beliau mengatakan, di tengah malam aku berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau bukakan hati orang-orang yang aku dakwahi ini. Ya Allah, tunjukkan. Ya Allah, semoga santri-santriku ini diberikan kemampuan. Ya Allah, santri-santriku ini semoga dibukakan hatinya. Dia berdoa di malam hari, di siang harinya dia berdakwah dan mengajar. Allah membukakan hati mereka. Doa. Maka orang tua, kenapa tadi katakan Ibnu Rahman, dia berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini faedah yang sangat agung. Doa. Yang kedua, kita, apa yang menyebabkan engkau seperti ini? Dia mengatakan, karena kecintaanku kepada mereka dan kelembutan dan rahmatku kepada mereka. Aku mencintai murid-muridku. Dan Rasulullah mengatakan apa? Al-ma'u man ma'a man ahab. Maksudnya apa, Pak? Al-ma'u man ahab. Ini cakap bagi orang tua dan guru. Kalau Anda ingin menasihati orang, maka langkah yang pertama cintai terlebih dahulu. Maka setiap apa yang kita katakan berupa kebaikan akan disatukan oleh Allah Taala dengan orang yang dinasihati. Kalau orang tua akan menginginkan anaknya baik, maka kecintaan dan rahmat harus ada dalam hati kepada anaknya. Kenapa? Allah akan menyatukan apa yang dicintai bapaknya dengan apa yang dicintai oleh almarhum bapaknya. Maka lihat, wanita yang tadi, yang dia meminta kepada Aisyah makanan, diberi 3 kurma. Dan dia membawa 2 putrinya. Dikasih kepada 2 putrinya 2 kurma. 1 kurma tersisa, dia akan menyantapnya. Tidak jadi. Kenapa? Rahmat. Maka Nabi SAW mengatakan, rahmat inilah yang menyebabkan dia manusia juga rahmat. Rahmat yang sahabat itu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan untuk kita bagi orang tua dan para pendidik. Kemudian yang terakhir, poin yang ketujuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan, dan tentunya ahli pendidikan hari ini dan termasuk juga disebutkan dalam kurikulum 2013 dalam pendidikan Indonesia, bahkan diundang-undangkan sekarang, bahwa catatan penting bagi kita adalah pendidikan yang berkarakter. Dimaksudkan para ibu, para bapak yang saya hormati, wajib kita untuk memahami dalam poin yang terakhir ini bahwa pendidikan dan lembaga pendidikan itu tidak berfungsi hanya mentransfer ilmu, tetapi bagaimanakah keilmuan itu menjadi sebuah karakter dalam jiwa seseorang. Saya berikan kalimat yang singkat begini. Kalau para ibu, para bapak, dan para asatidah mengajari anak bahwa setelah sholat disunahkan membaca ayat kursi, setelah sholat disunahkan membaca 3 surah, Qul Huwallahu Ahad, Qul Allahul Falaq, Qul Allahul Mulk, maka dalam waktu 5 menit atau kurang dari itu semua santri akan paham dan dia akan mampu untuk mengetahui. Tetapi untuk mengecek apakah para santri melakukan itu setiap hari, apakah dia mengamalkan itu, maka itu poin dulu. Maka itu memerlukan tajriban. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan adalah tidak semata-mata hanya mengasih tahu anak dalam poin yang tadi. Itu apa? Anak tahu, anak hafal sekian juz, anak hafal sekian hadis, anak punya mampu ini, punya mampu ini, anak nilainya segini. Bahkan para santri yang saya hormati, kata oleh aku, kalau aku pulang dari Imam Syafi'i ke masyarakat antum, masyarakat antum tidak akan menanya berapa hafalan antum. Masyarakat antum tidak akan bertanya berapa nilai antum. Tetapi masyarakat di tengah-tengah antum akan mengatakan apa? Di mana dia sholat? Ikut sholat berjamaah atau tidak? Orang tua antum, masyarakat antum akan mengatakan begini, alhamdulillah setelah apa sekolah ke Imam Syafi'i, sholatnya berjamaah, akhlaknya seperti ini. Mereka tidak akan pernah bertanya berapa hafalannya. Nah, ini menunjukkan bahwa fakta dan kenyataan pendidikan itu tidak hanya kita mengatakan, wah Masya Allah Imam Syafi'i ini nilai UN-nya dulu semuanya, itu belum berarti Pak. Itu belum sebuah kesempatan. Buat apa nilainya seperti itu? Kalau nanti keluar tidak mampu dia menjadi seorang mudir. Tidak mampu dia berdakwah, buat apa nilainya? Nilai akidahnya sekian persen, nilainya sekian persen, itu tidak ada. Bahkan Pak Bu, saya tidak punya ijazah. Hanya ijazah SD. Kalau para bapak, para ibu tadi mungkin Pak Ustadz menyebutkan apa? Tadi akan mengambil apa tadi? Tentang biodata. Saya mungkin malu ditanya. Nilai akademiknya apa? Ada nilai akademik. Tapi tidak punya ijazah. Ijazahnya apa? Ijazah SD saya. Tetapi mungkin saya syukuri saya mampu menjadi mudir yang di situ ada S2-nya, S3-nya. Ini menunjukkan apa? Dalam kenyataannya orang itu tidak akan hanya nilai itu, tetapi nilai kemampuan. Bagaimana aplikasi sesungguhnya? Nah, maka para ibu, para bapak yang saya hormati, berarti dalam poin yang terakhir ini, saya ingin katakan begini. Para ibu, para bapak tidak cukup mengatakan, nah, tahun dahulu. Tetapi orang tua itu harus bisa mengatakan, demikian lalu yang benar. Anak harus mampu bisa dulu. Dengan praktek di depan kita. Itu adalah kita. Pendidikan, dan bukan hanya. Dan kalau itu dikatakan oleh para ibu, para bapak, oh ini adalah dari orang lain. Lihatlah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini. Kita lihat ya Imam Ibnu Qayyim. Nilai pendidikan kata beliau ada dua. Dan bagaimana pendidikan itu berfungsi? Kata beliau ada dua. Yang pertama apa? Himmatun tarqihi wa ilmun yubsiruhu wa yahdihi. Belajar dan pendidik intinya dua. Yang pertama memberikan ilmu. Yang kedua memberikan, membangun motivasi dia untuk beramal. Sebab manusia itu imma tahu tapi tidak mengamalkan, imma beramal tapi tidak berilmu. Bagaimana menciptakan pendidikan ini menjadi orang yang berilmu dan beramal? Itu adalah tujuan dari pendidikan. Yang seperti saya tadi katakan, kenapa Indonesia 87% tanahnya diambil orang-orang lain? Kenapa? Karena pendidikannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat. Orang banyak profesor doktor tentang pertanian, tetapi dia tidak bisa mengelola pertanian. Itu yang salah pendidikan. Jadi tidak bernilai dalam hakikat, dalam pendidikan. Itulah yang harus diubah tentang pendidikan. Termasuk Imam Syafi'i ini, jangan terbayang bahwa Imam Syafi'i sekolah ini, antum hanya akan mengatakan bagaimana jadi ulama, tidak mungkin semuanya. Harus nanti berpikir sekolah ini, bagaimana ada keahlian yang lain. Karena tidak mungkin seribu santri kalau ada nanti di sini, semuanya satu keahliannya. Itu tidak mungkin, cantik, tulis dengan cinta emas ya, kalau antum tidak percaya. Dan ini hal-hal yang wajib kita tahu tentang pendidikan ini, supaya tidak mandek. Apalagi ada pemikiran nanti kalau ada pelajaran umumnya dikatakan, oh ini sudah keluar dari manhaj ini, manhaj ini. Kalau bahasa saya goblok sekali itu, tidak tahu Islam itu. Jadi kalau Imam Syafi'i berbicara tentang kemajuan, oh ini sudah keluar dari manhaj salaf. Oh ini pendidikan keluar dari manhaj salaf, itu keliru Pak. Karena Islam itu universal. Tidak ada ilmu yang di luar Islam. Maka demikianlah para ibu, para bapak yang saya hormati, poin-poin yang sangat penting yang saya bisa sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini dengan waktu yang sangat singkat karena tadi di pertama jam 10. Demikianlah mungkin poin-poin yang sangat penting, dan insya Allah dengan beberapa pertanyaan mungkin insya Allah akan sempurna. yang tanpa terasa telah tidak duduk di masjid ini selama 2 jam dan kelihatannya seolah-olah ada burung di atas kepala kita. Alhamdulillah tidak akan tetapi bagian kita pada sekarang yang berbahagia dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di HP saya. Dan pasti kita buka Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, silakan beri SMS atau untuk menggunakan waktu ke 08 57 47 69 69. Ini sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Tetapi sebelum kita masuk ke atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke HP kami, kami akan informasikan beberapa hal berkenaan dengan Ahad ini. Yang pertama tentang program Ahad. Alhamdulillah malam ini ada program SMP dan Al-Quran, SMA dan Al-Quran, dan program kedua ini dan Ahad ini menyiapkan guru Ahad. Yang mana untuk tahun ini dibuka untuk guru dan alhamdulillah pendaftaran sudah cukup sampai akhir bulan Februari lalu karena kuota yang hanya beberapa kita tidak terima dan alhamdulillah sudah memenuhi kuota kita. Oleh karenanya kita sekarang sedang fokus terhadap pembangunan sarana-sarana karena rencana dari beberapa ibu-ibu sama kota dan akhirnya kita sama kota maksudnya kota juga yang kita sama sudah belum yang mengambilnya kita agak sedikit keteteran terhadap sarana-sarana baik dari pembangunan kota putih mudah-mudahan dengan izin Allah sudah mulai dibangun mudah-mudahan bisa kami atau siap digunakan sebelum siswa datang ke arah kita. Begitupun untuk persiapan kelas kita dan persiapan rumah guru Al-Qaeda yang sedang mulai dibangun. Oleh karenanya kita persilakan bagi ibu-ibu sekalian yang berkenan atau ingin menjadikan harapannya ikut ambil bagian dalam program pembangunan sarana-prasarana ini kita persilahkan. Apalagi kepada tadi kita tentang sumur, barangkali ada yang mengalami sumur di apa mungkin, karena sumur di apa belum dibangun. Moga silakan kepada ada yang berminat mengambil ini. Kemudian yang kedua, pondok pesantren kita sedang mencoba membangun ekonomi karena mulai semester ini kita sudah ada di ekonomi mahat yang berupaya untuk mencoba menggali potensi-potensi mahat untuk bisa menutupi biaya operasional mahat karena mulai awal pelajaran, awal tahun baru kemarin kita setiap bulannya menjadi siswa. Jadi itu sampai 20 juta, bahkan sampai 15 juta, dan alhamdulillah yayasan kita yang menepak dengan bantuan donatur. Tetapi mulai bulan ini, bulan kemarin, karena disebutkan dengan pesantren putri dan juga pembangunan rumah ini dalam menurutnya tidak akan membangun kelas di alas dalam sana, sehingga semua data tetap di sana, sehingga kita mau tidak mau mulai membantu mencoba membantu untuk ekonomi mahat ini dan alhamdulillah sudah mulai bergerak semua sekalian untuk ekonomi yang mana kita awal ini adalah untuk semua mengkooperasi kota terbaru tapi akan meningkatkan sehingga dengan meningkatkan kooperasi ini mudah-mudahan ekonomi kita terpapar dengan berhenti dan kita ingin membangun kooperasinya lebih besar lagi di tahun depan sehingga kita membuka modal kooperasi Jadi cuma sekalian, kalau sekalian yang ingin berdoa orang setelah untuk berdoa modal untuk operasi, modal operasi bisa menyalurkan lagi ke kendaraan kita untuk menjadikan modal untuk operasi untuk menetapkan operasi kita yang ada sekarang ini untuk operasional mahal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga ingin berencana untuk berdakwah dengan membangun ini, tetapi ini sebagai wacana bertanya. Mudah-mudahan ada para di sini dokter ataupun teman-teman di bagian ini untuk bisa bekerjasama untuk kita bisa berbicara berencana untuk membangun klinik yang kita gunakan untuk kalian di awal pada masyarakat. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah mulai kemarin kita sudah menjadikan hakim haji dan umroh. Hakim haji dan umroh untuk di sini. Jadi bapak ibu sekalian yang ingin berkenan untuk haji umroh kita melalui lembaga kita, yang mana keuntungannya itu adalah untuk dia berkenan. Kemudian selanjutnya, ini ada informasi yang ada sedikit mungkin kurang enak ya, karena aku kurang enak berkenaan dengan defisit yang saya katakan tadi. Jadi di musim pancasila ini diputuskan bahwasanya mulai bulan April SPP itu akan naik pak, karena defisit kita itu tidak bisa di atas luar biasa karena fokus terhadap corona. Jadi naik 100 ribu dari 600 jadi 700 untuk makan dan untuk segala. Jadi mulai bulan April nanti akan naik 700 supaya defisit itu bisa tertutupi. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah mulai bulan Januari kemarin kita sudah memulai ada bazar. Ada bazar sudah 3 kali bulan ini, dan alhamdulillah pada bulan ini ada peserta dari ekor sekalian yang menyumbangkan untuk pasar murah. Jadi sekarang ini ada pasar murah untuk dakwah kepada masyarakat. Jadi harganya juga 30 ribu. Mereka yang niatkan, kemudian kita hanya bikin kupon, kemudian juga kepada masyarakat sendiri. Ada 75 bus. Itu luar biasa dakwah untuk masyarakat. Jadi kita ada juga hal, pertama tentang harga mahal, tentang masalah-masalah pembangunan, yang mana kita kayak sudah selesai, tapi masalah-masalah masih butuh bantuan dari bapak sekalian. Kemudian masalah ekonomi, kita sudah sebutkan kooperasi kepada pengembangan dan kooperasi tadi. Kemudian begini, kemudian itu dana yang rumah, dan yang terakhir dengan kenaikan yang terakhir bulan April, dan terakhir rencana dakwah. Alhamdulillah, pada hari ada yang ingin berkenan untuk membantunya untuk dakwah, untuk masyarakat setiap bulan. Baik, itu hanya sekedar. Kemudian kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Ada banyak pertanyaan yang mana kita akan memilih yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kemarin ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, ada ikhwan yang enggan punya anak banyak karena pendidikan mahal. Jadi mau nasihat. Kemudian bagaimana nasihat Ustaz supaya anak mau masuk sekolah agama? Bismillah. Pertanyaan yang kedua terlebih dahulu ya. Bagaimana caranya supaya anak mau sekolah agama? Mungkin ada beberapa yang perlu dibetulkan dulu ya. Poin ini. Poin yang pertama, jadi ini dicatat terlebih dahulu bahwa yang wajib orang itu bukan harus jadi seorang alim. Tapi yang wajib orang itu belajar agama. Jadi yang wajib orang itu belajar agama. Tahu tentang Islam, tahu tentang perintah Allah, tahu tentang halal dan haram. Maka orang tua yang bijak, jadi orang tua yang bijak, walaupun tidak diingkari Pak Bu, keinginan kalau kita punya anak yang jadi ulama, sesuatu yang kita inginkan semuanya. Tetapi dalam fakta dan kenyataan itu tidak bisa. Maka yang jadi catatan penting bagi kita bahwa orang tua punya kewajiban untuk menjadikan anak itu paham agama. Itu nilai mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Adapun anak harus sekolah ke jenjang yang sama, contoh anak saya harus kuliah ke Libya, anak saya harus kuliahnya ke Madinah, anak saya harus kuliahnya ke ini, perguruan tinggi Islam. Itu kan sesuatu yang tidak wajib. Dan tidak mungkin juga semua manusia, terlebih hari ini juga cuma berapa? Umumnya Madinah kan dari Indonesia cuma 200 orang per tahun. Sedangkan masyarakat Indonesia berapa? Maka yang wajib bagi kita itu anak itu paham agama. Mau jadi tukang tani, dia paham sholat lima waktu. Mau dia kerja di sebuah perusahaan, dia tahu sholat lima waktu. Mau dia jadi seorang pekerja apapun, dia paham Islam. Itu nilai yang mesti. Nilai yang mesti. Itu catatan yang pertama. Jadi artinya apa, Pak? Tidak dianggap sebuah kesalahan dan tidak dianggap sebuah penyimpangan kalau anak itu tidak sekolah di sebuah lembaga yang dinamakan tadi belajar paling lebih banyak. Selama para ibu para bapak itu mampu mendidik anak dan mengarahkan anak kepada Islam. Itu yang bagi kita paham. Ada posisi yang kedua. Posisi yang kedua ini menjadi satu motivasi bagi ahli sunnah dalam hidup, bahwa ahli sunnah itu memiliki lembaga pendidikan yang memiliki macam yang banyak. Contoh ahli sunnah di mana ini, di Brebes punya lembaga pendidikan kejuruan SMK yang membangun apa keahlian-keahlian lain, tetapi akidahnya akidah ahli sunnah, manhajnya manhaj ahli sunnah, ibadahnya ahli sunnah. Dan ini menjadi satu motivasi. Apakah ini tidak terbayang oleh kita? Wajib. Karena kalau kita akan berbicara tentang merubah sebuah negara yang ingin berhukum dengan hukum Islam dan punya kemampuan dari berbagai sisi disiplin ilmu, ini kan. Kemudian jawaban yang ketiga, kalau ibu ini, maka ibu harus berfase dan harus berproses. Maksudnya apa? Kalau ibu bapak ingin anak itu lebih condong punya kemampuan menghafal Quran, kemampuan menghafal hadis, ingin jadi ulama, maka sejak kecil diarahkan. Bukan udah kelas SMA dipaksa, bukan udah SMP dipaksa, bukan udah kelas 6 dipaksa, bukan seperti itu. Maka para ibu, para bapak yang sekarang sudah paham tentang dakwah salaf, dakwah ahli sunnah, tentang Islam, berarti sejak awal, sejak kecil, anak itu diajak ziarah ke pesantren, diajak ziarah ke ulama, diajak ziarah ke orang alim, diajak ziarah kepada orang soleh. Dibiasakan mungkin anak sejak kecil bisa terpisah. Ya artinya apa? Tingkat kasih sayang dengan anak itu juga harus ada nilai-nilai pendidikan. Seperti umpamanya, kalau kita punya saudara, mungkin anak kita pernah diinapkan di tempat anu, pernah mungkin anak kita diinapkan di sebuah pesantren, ya sejak kecil, sehingga dia sudah tahu, oh ini alamnya, terbayar, termotivasi. Adapun aku sekarang, anak udah SMA, anak udah SMP, dipaksa gitu, itu ya yang keliru, karena tadi sudah saya jelaskan dalam poin yang kelima atau keenam tadi bahwa pendidikan itu memerlukan kesabaran. Pendidikan itu memerlukan apa? Proses. Jadi memerlukan apa? Proses. Demikian juga tadi pertanyaan yang mengatakan ada ikhwan yang tidak ingin banyak anak karena pendidikan mahal. Itu pun juga sama, karena memahami pendidikan itu harus di sekolah. Kalau antum tahu mendidik adalah kewajiban kita, maka kita tahu bahwa anak itu menjadi baik dan menjadi ulama juga tidak perlu, bukan satu syarat. Dia harus kelembagaan. Kalau berfungsi kita sebagai orang tua, kemudian ada sekolah-sekolah yang tadi saya katakan, maka itu semua akan menjadi satu jawaban untuk kita. Jadi pertanyaan yang tadi kita berlaku berpertanyaan tentang ada orang tua yang sementara anaknya sudah sadar tentang kelalaian dia dalam mendidik anak-anak. Nah, lalu bagaimana tentang anak yang sementara sudah lalai? Tapi itu sadar, tapi anaknya sudah terlalu lalai. Yang bagaimana itu juga tadi? Anak, ada yang menyalahkan orang tuanya. Orang tuanya yang salah didik saya sehingga saya dibunuh. Nah, pada apa pertemuan kita, pertanyaannya apakah anak saya sekarang sore kemudian dikatakan orang tuanya? Apa lainnya dari orang tuanya atau ya jelas ya kalau dari sisi tadi pahala tetap akan mengalir kepada orang tuanya. Sebagian pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Lalu sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, selama bapaknya punya perangkat untuk sampai amal, yaitu bertauhid, tapi dia ada kelalaian yang tadi, maka tetap akan mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Pada jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sekecil apapun keberadaan kita adalah disebabkan keberadaan kedua orang tua kita. Sampai maaf ya, dikatakan kalimat yang sangat sederhana. Bukankah adanya kita karena jima orang tua itu bentuk kecil, bukan kecil tapi besar. Sehingga tidak ada bagi kita hari ini sejelek apapun orang tua untuk menyatakan bahwa ini adalah dosa orang tua. Lalu kita tidak ingin berbuat baik untuk orang tua. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dengan kalimat yang sederhana, tidaklah kamu tahu bahwa keberadaan engkau adalah hasil jihad orang tua. Maaf ya, gimana? Maka dengan itu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala tidak boleh kita melalaikan kewajiban kita kepada orang tua, mendoakannya, bahkan mungkin terkadang bersedekah untuk orang tua karena ada dalilnya sampai. Karena orang tua kita dulu dianggap lalai buat kita, tidak boleh. Itu sesuai buat apa? Buat kita. Tapi satu sisi yang lain tentunya bagi kita termasuk dosa besar bagi orang tua yang melalaikan anak. Termasuk dosa besar bagi orang yang tidak memperhatikan anak. Termasuk melalaikan nikmat Allah dan tidak bersyukur kepada Allah orang yang melalaikan anak. Orang yang lalai tidak memilih anaknya. Karena memang di dalam hadis ada orang yang dilempar ke api neraka. Hal itu disebabkan karena kelalaian kepada anak. Karena dia tidak memperhatikan apa? Anak. Jadi ini dari dua sisi yang wajib kita pahami. Kok gak tahu? Kenapa orang-orang dari beberapa orang itu, padahal yang ada Kemudian ada perkataan, kita itu bertakwa saja, Allah yang memiliki. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para asatidah yang dirahmati Allah Ta'ala, nasihatnya dua sisi. Seorang dan harus mengatakan in ajriya ila Allah. Pahala itu hanya dari Allah. Seorang dan seorang juru dakwah, dia tidak boleh begini. Berapa saya akan dibayar orang? Tapi kamkah berapa orang yang saya bisa bayar? Ini mindset hidup. Maaf ya, sebuah pengalaman. Dan itu saya terangkan kepada diri saya. Begini, ketika saya buka pesantren dan ketika saya itu melangkah berdakwah, saya tidak pernah ada interaksi dengan seseorang dan saya tidak pernah punya angka dengan seseorang bahwa seseorang akan ngasih sama saya tidak pernah. Tapi dalam hati saya menetapkan dalam diri saya berapa orang yang saya akan berkumpul di sini, berapa orang yang saya akan bayar di sini. Itu yang jadi motivasi bagi saya. Dan para asatidz yang saya hormati, kalau mindset hidup yang tadi, maka rezekinya akan terbatas karena dia hanya akan mendapat apa yang diberi oleh orang. Tapi bagi orang yang punya prinsip yang kedua, bukan harus saya. Bagi orang yang punya prinsip yang kedua, dia mengatakan berapa orang yang saya akan tanggung, maka rezekinya akan lebih banyak. Dibandingkan dengan sekedar orang yang mengatakan berapa orang saya, berapa orang lain akan bayar saya, berapa saya dibayar orang, maka rezekinya akan terbatas dengan perjanjian itu. Tapi orang yang mengatakan berapa orang yang saya akan tunggu, maka dia punya visi-visi yang sangat jauh, punya himmah alia, punya cita-cita yang sangat tinggi. Maka Allah pun akan membukakan yang lebih banyak lagi. Ketika orang yang miskin sekali kalau ada orang dani, miskin sekali kalau ada guru mengatakan berapa saya dibayar, miskin sebenarnya. Hina bagi seorang dani yang mengatakan seperti itu, dia akan terbatas. Dia terbatas. Lalu dia mengatakan begitu. Tapi kalau dia hidup, lihat Pak Bu, para asatidz yang saya hormati. Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda 22 tahun menurut riwayat, bisa mengalahkan sebuah kekuasaan adidaya di dunia waktu itu, Konstantinia. Tentara yang dipimpin oleh Ambarator yang memiliki kekuasaan, bala tentara yang banyak, pasukan yang banyak kekuatannya. Tetapi Muhammad Al-Fatih termotivasi dengan sebuah hadis. Layutihanna Konstantinia alaya di rojulin walanima amiru amiruha walanima jaysh jaysuha. Akan dikalahkan Konstantinia ini oleh seseorang yang kepemimpinannya sebaik-baik kepemimpinannya dan pasukannya sebaik-baik pasukannya. Utsman bin Affan, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma itu mengutus bala tentara untuk mengalahkan Konstantinia tapi belum tercapai. Muhammad Al-Fatih termotivasi dengan hadis itu mampu mengumpulkan bala tentara. Mampu mengumpulkan tentara berapa? 250.000. Mampu membuat kapal 400 kapal. Dan ketika kota, kalau sekarang itu apa? Turki atau ya, kita mengenalnya apa? Tempat yang sekarang ramai. itu dikelilingi oleh apa? Oleh lautan, dikelilingi oleh benteng. Maaf, Muhammad Al-Fatih semalam berpikir bagaimana memasukkan tentara ke Skotlandia ini. Dia berpikir semalam, bukan setahun. Dia menaikkan perahu yang besar-besar ke atas gunung dan jumlahnya 70 perahu yang berisi bala tentara yang bisa melewati benteng dan melewati lautan. Jadi melewati teluk. Di mana di sini ada 3 teluk, Marmara, Bosphorus, dan Ali Az-Zahabi. Bala tentara Ambarato yang banyak itu takut melihat bagaimana manusia-manusia ini bisa mengangkat perahu ke atas itu. Jadi kalau sekarang kita melihat baru segini, bagi para dai, bagi para ustaz, bagi mundir di sini, ini harus seperti Muhammad Al-Fatih, tidak terbayang bisa mengalahkan. Apalagi hanya kita akan membangun untuk sekolah di sini. Harus punya motivasi yang tinggi. Siapa yang memiliki motivasi yang tinggi, Allah akan memberikan. Allah akan membangkitkan para muslimin. Antum berdoa kepada Allah Taala. Ini bagi para dai, para ustaz yang punya motivasi. Jadi, enggak mau seperti itu. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, sudah dimengerti ya, bahwa para bapak, para ibu, para wali santri, dan para muslimin, sebaik-baik sedekah adalah kepada orang bertakwa. Sebaik-baik sedekah adalah kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Sebaik-baik makanan yang antum sedekahkan adalah makanan yang dikonsumsi oleh para mujahid. Karena Rasulullah mengatakan apa? Man jahada ghoziyan faqad ghoza. Siapa yang menyiapkan perlengkapan perang, maka dia akan dapat pahala seperti yang perang. Artinya apa? Kalau para duat ini, para dai ini, para ustaz ini ada bala tentara, tentara Allah yang akan memperjuangkan agama ini, yang dengan darah jiwa keilmuan mereka akan berjuang, maka jika antum mensedekahkan, menyimpankan harta untuk mereka, maka ini sebaik-baik sedekah. Sebaik-baik kebaikan, sebaik-baik nafkah yang akan mengantarkan antum juga ke surga. Jadi di sini ada dua poin, dua sisi yang harus berpadu. Dan saya akan akhiri dengan sebuah kisah ya. Ini ada tiga salafus saleh, satu sahabat, dua tabi'in. Kumpul di depan Ka'bah. Semuanya bukan menghayal, tapi menyebutkan cita-cita. Apa kata? Mari kita sebutkan cita-cita kita, kata hari ini. Marwan bin Hakam mengatakan, aku ingin menjadi seorang penguasa. Yang satu lagi dia mengatakan, aku ingin menikah dengan ta'adud. Jadi si pemuda ini mengatakan, aku ingin nikah nanti di Basrah ini dengan dua wanita, si ini dengan si ini. Yang satu mengatakan, aku ingin menjadi penghuni surga. Jadi tidak mengapa sekarang saat aku duduk di depan nanti para santri, insya Allah bangunan kita sampai di sana. Wajib disebutkan. Seorang mobil harus punya giro. Saya ngomong di depan santri itu. Ya sekarang nanti di sini, insya Allah bangunan kita nanti sampai sana. Itu pun motivasi. Dan saya itu ada Ustaz Iman, tapi itu Allah Ta'ala, guru saya dulu. Guru saya di dunia pesantren dalam itu. Saya sering sama santri, dulu ketika di pesantren, ketika saya datang dari Yaman, itu hanya masjid dengan bangunan dari kayu. Kalau ini udah mewah. Saya datang dulu masjid dengan bangunan dari kayu. Saya bilang sama santri-santri saya, yang sekarang jadi pada guru, jadi guru di sana. Dia bilang, saya bilang, pakai bahasa Sunda, hei, pasti orang lebih kadi itu. Pakai bahasa Sunda, bahasa biasa lomba. Saya katakan, pasti kita insya Allah, bangunan kita sampai sana. Pasti kebeli sampai tower sana. Alhamdulillah sekarang udah nyambung dengan apa? Dengan jalan. Bisa terbeli. Siapa yang mulia bukan saya. Orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini sudah motivasi. Tidak apa. Ya, rendah, lemah gitu, cita-citanya seperti itu. Jadi ini semua adalah motivasi, dan demikianlah barangkali materi dan beberapa pertanyaan dan jawaban yang sudah bisa jawab. Ya, sebagian jawaban atau pertanyaan mungkin tidak terjawab, tetapi saya kira cukup, karena materi di kesempatan pagi hari ini bukan sebuah materi hadiah yang ilmiah, tetapi saya lebih kepada untuk mengajak bersama, ya, memperhatikan pendidikan ini, memperhatikan makna ini, insya Allah, ya, berbuat dan sekitarnya dengan sekolah ini ataupun semisalnya itu bisa merubah. Bukan, tapi kita perlu kerjasama, perlu perhatian semua pihak. Bukan kita mengatakan sekolah ini adalah tanggung jawab seseorang ataupun pusat seseorang, tapi ini adalah tanggung jawab kita. Subhanallahumma kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.